Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya kita masih bisa berjumpa kembali di kajian Ahad petang ini yang pada sore hari ini insya Allah akan mengangkat tema mengenai bersatu di atas akidah yang benar. Ya. Namun sebelum itu, tak lupa kita ya, panjatkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan untuk para keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia, jika kita ya mendengar kata persatuan, ya, sebuah kata yang saat ini amat banyak didengungkan, ya, terutama di tahun-tahun semacam ini, kita akan lebih sering mendengarkan kata-kata persatuan, ya. Nah, kalau kita mendengar kata persatuan, maka biasanya yang tergambar adalah ya kita saling rukun, ya, saling membantu, ya, saling menghormati, saling bertoleransi, saling bersaudara, ya. Itu yang tergambar di pikiran kita ketika mendengar kata persatuan. Dan yang demikian ini tidak keliru, ya, bahkan sangat tepat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya persatuan dengan hal-hal yang semisal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian hasad, saling mendengki, saling ya, tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Dan janganlah kalian saling membenci. Ya. Dan janganlah kalian saling tajassus, saling mengintai, memata-matai, mencari-cari kesalahan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencuri dengar. Wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat najis, yaitu menawar harga dengan yang lebih tinggi namun tidak ada maksud untuk membeli. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Rasulullah SAW mengatakan jadilah kalian hamba yang bersaudara dengan menghindari hal-hal yang semisal tadi, ya, hasad, saling benci, ya. Artinya apa? Ya, ketika kita ya menghindari segala hal yang menimbulkan perpecahan dan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerukunan, ya, sehingga kita bisa berlaku layaknya saudara, ya, maka itulah yang disebut dengan persatuan, ya. Kita tidak berpecah belah dan kita saling membantu dan lain sebagainya. Inilah persatuan. Nah, para pendengar radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ya, persatuan adalah hal yang diperintahkan dalam Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya telah dengan tegas memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bersama-sama di tali Allah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika dulunya kalian itu saling bermusuhan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyatukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian pun menjadi bersaudara. Ya. Imam At-Tabari ya dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ya, arti dari wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'a adalah watamassaku bidinillahi alladzi amarakum bihi. Yaitu berpegang teguhlah kalian ya di tali Allah, ya berpegang teguhlah kalian di agama Allah. Ya. Berpegang teguh pada agama Allah yang Allah perintahkan kepada kalian. Minal ulfati wal ijtima'i ala kalimatil haqq. Yaitu berupa ya, ya kerukunan dan juga persatuan di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya. Maka di sini jelas ya bahwasanya yang pertama adalah ya, arti dari wa'tasimu bihablillah adalah tamasuk, ya berpegang teguh pada agama. Dan nah, tentunya agama yang dimaksud di sini adalah agama Allah yang murni, yang tidak tercampur dengan berbagai macam akidah-akidah baru, akidah-akidah yang sesat. Dan di antara perintah dalam agama adalah perintah untuk bersatu di atas al-haq, ya. Karena ya, tidak sekedar bersatu saja, namun bersatu di atas al-haq. Ya. Dan di antara penafsiran yang menunjukkan hal ini adalah ya, bahwasanya menurut Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, ya, ketika beliau menafsirkan kata hablullah, ya, yang ada dalam ayat ini, beliau mengatakan hablullah adalah al-jama'ah. Ya, adalah al-jama'ah atau al-haq. Ya. Dan tafsir yang lain mengatakan ya, hablullah di sini adalah kitabullah. Ya. Maka maknanya ayat ini sebenarnya adalah ya, tuntutan untuk berpegang teguh pada agama. Ya, yang mana dengan agama tersebut, ya, dengan kita berpegang teguh pada agama, maka kita akan bisa bersatu dan kita tidak akan terpecah belah. Maka sungguh keliru orang yang memaknai, ya, menafsirkan atau menggunakan ayat ini untuk sekedar bersatu secara fisik saja. Ya. Namun akidahnya berbeda-beda, berselisih. Ya, tidak tepat, ya. Karena ayat ini jelas menunjukkan bahwa persatuan itu ya di dalam koridor al-haq, ya, di atas kebenaran. Kalau kemudian yang penting bersatu secara fisik, berkumpul bersama-sama, kemudian mau akidahnya berbeda atau mau akidahnya menyimpang, yang penting kumpul, ini pemahaman yang keliru ya terhadap ayat ini. Ya. Karena memang kita dapati ada orang yang semacam itu ya. Ayo bersatu, namun ternyata ya mereka tidak peduli dengan akidah yang mereka ajak ya. Kita berkumpul ya. Padahal akidah mereka bermacam-macam ya. Ada yang meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana ya. Padahal Allah itu ada di atas ars, di atas langit. Ya. Ada di antara mereka yang meyakini bolehnya tawasul bahkan istighosah ke orang mati. Ya, meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Dan ada di antara mereka yang meyakini takhayul. Ya. Masih meyakini adanya ya, takhayul dan juga jimat. Ya. Kemudian ada yang meyakini berbagai macam kesyirikan yang lainnya. Dan ada juga yang mengingkari adanya, ada yang menetapkan adanya bid'ah hasanah, ya, bid'ah hasanah yang dengan dia menetapkan adanya bid'ah hasanah tersebut, kemudian dia melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bermacam-macam akidah, ya, yang penting bersatu menurut sebagian orang. Ini keliru, ya. Ada lagi, ya, orang yang, ya, mengingkari sifat-sifat Allah, ya, menetapkan sifat Allah hanya ada belasan saja, ya, bisa dihitung jari, ya. Sifat Allah yang lain dinafikan, dihilangkan, ya. Ini kekeliruan, ya, kekeliruan dalam akidah. Dan banyak, ya, kekeliruan akidah di sekitar kita, ya. Contohnya ada yang mengingkari turunnya Nabi Isa, mengingkari turunnya Dajjal. Ada yang malah mulai merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga tipe-tipe orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, ya. Umat Islam ini macam-macam, ya. Ya. Dan mereka mengharapkan kita untuk bersatu di atas yang macam-macam ini. Nah, ini suatu kekeliruan, ya. Kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian dengan beralasan persatuan, kemudian mereka mengatakan kita nggak usah saling mengingkari. Yang sini biarlah berakidah seperti ini, yang situ biarlah berakidah seperti itu, yang ini mau membolehkan pemberontakan kepada penguasa Muslim, ya silahkan. Yang ini mudah-mudah mengkafirkan juga kita biarkan saja, ya. Yang ini merendahkan sahabat Nabi juga nggak usah kita usik. Nah, supaya apa? Persatuan, ya, katanya untuk persatuan, ya. Dan hal ini tentu keliru, karena yang namanya persatuan hakiki adalah persatuan di atas akidah, dan tidak akan terwujud persatuan hakiki kecuali dengan kesatuan akidah, ya. Nah, kalau soal kenyataan bahwasanya ada yang demikian, ada yang akidahnya demikian, ada yang akidahnya demikian, maka itu adalah suatu ketetapan dari Allah, itu suatu takdir dari Allah. Allah telah mentakdirkan, ya, umat ini untuk memang terpecah belah berdasarkan akidah mereka. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati 'ala 73 millah atau firqah." Ya. Sungguhnya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Sintani wasab'una finnar. 72 golongan dari yang 73 itu akan ada di neraka. Ya, maksudnya mereka menempuh jalan kesesatan. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya ada satu yang akan di surga. Maksudnya hanya satu jalan yang benar, ya, wahia al-jamaah. Dan itu golongan tersebut adalah al-jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Jadi namanya umat Islam akan terpecah menjadi berbagai golongan, yang satu berakidah demikian, yang satu berakidah ini itu. Itu sudah menjadi suatu hal yang pasti, ya. Tidak bisa kita cegah. Allah telah menetapkan demikian, dan Rasulullah SAW telah, ya, menegaskan bahwa hal itu memang terjadi. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menyeru untuk kemudian menyatukan semua firqah tersebut. Ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kalian bersatulah dengan semua firqah-firqah yang sesat tadi, yang 73 tadi, 72 tadi. Namun yang ditujukan oleh dalil ini adalah perintah beliau untuk mengikuti al-jamaah, ya. Karena al-jamaah adalah jalan menuju surga. Maka yang penting adalah bukan berusaha menyatukan semua firqah tersebut, namun kita bersatu di atas satu firqah yang selamat tadi, yaitu al-jamaah. Ya. Bisa dibedakan, ya. Antara mencoba menyatukan seluruh firqah dengan kita mengikuti satu jalan, kemudian bersatu di atasnya. Inilah yang diharapkan. Ya. Maka persatuan hakiki itulah yang dimaksudkan di sini, ya. Persatuan di atas akidah ahli sunnah wal-jamaah. Nah, kalau cuma kumpul-kumpul bersatu dalam artian bersatu badannya, ya, kita mengadakan suatu perkumpulan, ya, kumpul-kumpul di jalanan, kita ini dianggap sebagai Islam bersatu, umat Islam bersatu, ini bukan persatuan yang hakiki. Ya, karena ya persatuan fisik semata. Ya. Dan kebanyakan orang yang menyerukan persatuan semacam itu, mereka enggan untuk saling mengoreksi satu sama lain. Kenapa? Kalau mengoreksi nanti jadinya enggak jadi bersatu. Saya mengatakan bahwa amalan Anda salah, akidah Anda keliru. Ya. Kemudian mereka, ah, daripada ribut, kemudian ya sudah, saya enggak akan ngomong apa-apa deh, walaupun saya tahu dia keliru, saya tahu ini keliru akidahnya, ini amalannya keliru. Saya mending diam aja. Demi apa? Demi persatuan. Ini jelas-jelas ya keliru. Kenapa? Karena orang Yahudi pun seperti itu. Ya, orang Yahudi itu kelihatannya dari luar itu mereka bersatu. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu bersatu, tapi ternyata hati mereka berpecah belah. Ya, kalau orang yang mau seperti Yahudi ya silakan, tampak saja, tampak bersatu saja, hatinya terpecah belah. Dan bagaimana bisa mereka tampak bersatu? Ternyata ya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, ya, "Lu'ina alladziina kafara min bani Israila 'ala lisani Dawuda wa 'Isa ibn Maryam." Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Ya. "Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Hal yang demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Dan Allah melanjutkan, "Kanu la yatanahauna 'anil munkar fa'alu." Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan satu sama lain. Mereka membiarkan kemungkaran sehingga ya tampaknya bersatu, enggak ada ricuh, enggak ada apa namanya? Yang satu kemudian ini kamu melakukan mungkar, enggak ada. Tidak salah, tidak terjadi keributan, namun hal yang semacam itu mengundang laknat, membiarkan kemungkaran. Baik itu kemungkaran yang sifatnya kemungkaran-kemungkaran dalam hal ibadah, muamalah maupun dalam akidah. Maka ketika ada orang Islam yang ternyata dia berpikiran yang sama dengan orang-orang Yahudi, tidak mau saling menegur, tidak mau saling mengatakan ini Anda keliru, Anda telah melakukan amalan yang tidak benar, ya, yang benar adalah seperti ini, karena khawatir ya dia akan dicela balik, karena khawatir ini akan membuat ribut, ya, maka dia sesungguhnya telah ya sejengkal mengikuti orang-orang Yahudi yang terlaknat. Naudzubillah. Maka bersatu tidak menafikan adanya nahi mungkar. Ini yang benar, ya. Ya. Gak masalah kita nahi mungkar dan kita bersatu, gak masalah. Karena dua-duanya adalah perintah. Ya. Gak mungkin kita kemudian karena kita ingin bersatu kita gak nahi mungkar. Dan kalau kita nahi mungkar berarti kita gak bisa bersatu. Ini keliru. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua-duanya, bersatu dan nahi mungkar. Ya. Yang penting adalah caranya, ya. Yang penting adalah caranya, bukan soal nggak usah nahi mungkar. Ini keliru kalau sampai nggak nahi mungkar. Namun kalau bagaimana cara nahi mungkar supaya tidak menimbulkan perpecahan, nah ini yang harus kita perhatikan, ya. Dan dengungan orang-orang, ya, orang-orang yang mendengungkan persatuan ini semakin banyak di era tahun politik di tahun ini, ya. Mereka mendengungkan itu demi meraih banyak suara. Oh, saat ini kita stop dulu lah. Kita nggak perlu mengatakan bahwa ini misalnya ini akidah yang nggak benar, ini akidah yang sesat. Kita nggak perlu ngomongin itu dulu. Karena ini kita butuh suara banyak. Ya. Ini ya di tahun politik. Dan ternyata di balik itu mereka rela bertengkar dengan saudara seiman. Ya, yang berbeda pilihan politik. Lucunya di situ. Ya. Mereka saling memaklumi antara akidah-akidah yang berbeda, ternyata dengan sesama muslim yang masih sama-sama muslim, sama-sama sholat, mereka bertengkar. Nah, ini mau disebut persatuan semu pun enggak masuk, ini tetap berpecah belah, ya. Tetap saja rame, tetap saja enggak rukun, ya. Sama saja. Jadi menyerukan persatuan harus di atas persatuan akidah, ya. bukan persatuan di atas politik, ya. Bukan untuk mendapatkan suara. Ini ya, jadi harap diperhatikan ya, di masa sekarang kita jangan mudah untuk diadu domba ya. Kalau kita berbeda ya, kalau kita melihat ada seorang yang apa namanya berbeda pilihan misalnya, ya itu bukan masalah yang pokok yang menjadikan kita harus bertengkar ya. Yang menjadikan kita harus kemudian saling mengejek, ini merusak persatuan ya. Meskipun awalnya kita diniatkan untuk ayo bersatu umat Islam ya. Namun akhirnya yang bersatu itu kemudian bertengkar dengan muslim yang lain. Ujung-ujungnya enggak bersatu juga. Gitu loh. Ya, jadi makanya ya, yang harus kita serukan adalah persatuan di atas akidah. Yang benar adalah bersatu di atas akidah yang benar, akidah salaf. Ya, akidahnya para sahabat Nabi. Ya, karena tadi ya dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis perpecahan ya, ketika Rasulullah mengatakan ada satu yang masuk surga yaitu al-jamaah, maka dalam riwayat lain dikatakan ya, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ya, itu adalah jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Artinya agama yang murni ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak, yang belum ada bid'ah, yang belum ada akidah-akidah baru setelah masa mereka, itulah ya agama yang dan akidah yang dianut oleh para sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in ya. Dan hanya dengan itulah kita akan bisa bersatu di atas akidah yang benar, akidah salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau mau mencari selain akidah salaf akan tetap terpecah belah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Seandainya saja mereka, yaitu ahli kitab, ya, beriman dengan apa yang diimani oleh kalian, yaitu para sahabat. Ya. Jadi firman Allah ini ketika itu menuju kepada para sahabat. Seandainya mereka, para ahli kitab itu, mau beriman dengan apa yang kalian imani, seperti yang kalian imani, ya, faqad ihtadaw, mereka akan mendapat petunjuk. Ya. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, maka ya, hanyalah perpecahan yang akan mereka dapatkan. Ya, jadi ini satu-satunya jalan kita harus ya, bersatu di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan kita berharap ya, semoga kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Nabi dan para sahabat, jalan ahli sunnah wal jamaah. Dengan apa? Dengan mengaji, ya, dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari akidah yang benar seperti apa. Ya. Apakah boleh kita kemudian mengalungkan jimat? Apakah boleh kita meyakini adanya angka sial, meyakini hari sial misalnya? Apakah boleh kita memberontak kepada pemerintah yang muslim karena tidak berhukum dan hukum Allah misalnya? Ini harus kita pelajari ya, akidah yang benar ini. Karena di masa sekarang syubhat atau kerancuan-kerancuan itu tersebar banyak sekali ya. Di era media sosial ini semakin banyak ya, penyimpangan yang tersebar. Kalau kita tidak memperkuat dengan akidah, belajar akidah, ya, maka kita akan ikut terombang-ambing. Kita akan terjatuh dalam suatu kesesatan. Ya. Dan nasihat kami kepada ya, para penuntut ilmu, ya, hendaknya kita menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ya. Tidak ikut dengan berbagai macam ya, berita-berita dan juga perkembangan-perkembangan politik ya. Yang mana orang-orang sesat itu akan menyelipkan pemahamannya di situ. Akan memprovokasi kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Ya. Kalau kita ingin tetap berada di jalan ya, Nabi dan para sahabat, maka kita ya harus lebih fokus untuk menuntut ilmu daripada ya menyibukkan diri dengan hal-hal semisal itu ya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan barisan kita semua di atas jalan ahli sunnah wal jamaah ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, barangkali demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kami persilakan. Kalau bisa kami jawab akan kami jawab, kalau tidak bisa kami jawab, maka kami katakan wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya di sesi yang pertama ini. Ya, sobat muslim, silakan bagi sobat muslim semua di sesi yang kedua nanti jika ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dikirimkan mulai sekarang sobat muslim. Silakan bisa sobat muslim mengirimkan pertanyaan sobat muslim melalui pesan singkat lewat SMS atau juga lewat WhatsApp di 0823 2727 5333. Sekali lagi bagi sobat muslim semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa langsung lewat SMS atau juga lewat WhatsApp di 0823 2727 5333. Baiklah sobat muslim, kita akan rehat sejenak, kita jeda, jadi jangan kemana-mana sobat muslim. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk masuk sesi yang kedua nanti. Tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dari Jalan Sel Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sobat muslim, kembali lagi di 1467 AM bersama Medi di sore hari ini. Kita masih menyimak program acara kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, di mana kita membahas tema yaitu bersatu di atas akidah yang benar. Ya, kita masuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan di sore hari ini, silakan bisa langsung sobat muslim lewat SMS atau juga lewat WhatsApp di 0823 2727 5333. Sekali lagi bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa langsung dikirimkan pertanyaan sobat muslim semua ke 0823 2727 5333. Baiklah Ustaz, kita akan mulai sesi yang kedua ini Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hadis yang disampaikan tadi kan maksud dari umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan. Yeah. Nah, apakah dengan situasi saat ini dengan banyaknya ormas-ormas atas nama Islam itu termasuk salah satu yang dimaksud dalam hadis tersebut, Ustaz? Tadi mohon penjelasannya, Ustaz. Yeah. Kalau yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tadi adalah adanya perpecahan karena adanya akidah-akidah yang baru, yang sesat, yang tidak ada di masa beliau. Contohnya adalah Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Ya, yang mana masing-masing mempunyai akidah khas mereka. Kalau Khawarij itu ya, mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan karena dosa besar. Ya, Mu'tazilah mereka mendewakan akal. Kemudian ya, Murji'ah mereka menganggap ya amal itu bukan bagian dari iman. Qadariyah itu mereka mengingkari takdir dan lain sebagainya ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah firqah-firqah dengan akidah-akidah yang baru, yang sesat. Nah, kalau ormas ya, ormas itu adalah suatu bentuk perkumpulan yang mengambil asas ta'awun alal birri wa taqwa, bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini termasuk hal yang disyariatkan, ya. Kita bekerjasama dengan muslim lain dalam rangka menjalankan suatu ketaatan, dalam rangka berbuat baik, ya. Maka ini disyariatkan, ya, karena ada dalilnya. Namun ketika suatu ormas kemudian dia mengangkat suatu pemikiran tertentu, ya, dia, ya, kemudian menjadikan satu pemikiran, mengadopsi suatu pemikiran yang ternyata itu menyimpang dari akidah ahli sunnah, maka ketika itu dia bisa jadi termasuk dalam 73 golongan. Misalnya ada ormas yang kemudian dia mengadopsi akidah Asy'ariyah misalnya, atau akidah yang lain, ya, akidah Ibadiyah, akidah Khawarij, maka ketika itu mereka pun termasuk dalam 73 atau 72 golongan yang masuk neraka. Namun ketika dia sebagai perkumpulan semata dan tidak ada hizbiyah, tidak ada asofiyah, tidak ada apa namanya, fanatisme di situ, mereka hanya sekedar berkumpul untuk menjalankan suatu misi tertentu, semisal yayasan atau ormas atau yang lain, maka sejauh itu tidak masalah, ya. Bahkan itu suatu hal yang baik, ya. Namun yang perlu diperhatikan, ya, hindari hizbiyah dalam ormas, ya. Sehingga kalau nanti enggak ormas ini, misalnya ormas ini punya dewan fatwa, kok saya harus, kalau karena saya ormas ini saya harus ikut fatwa ini, ya, ini jangan sampai terjadi demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ya, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan di sore hari ini bisa langsung dikirimkan pertanyaan sobat muslim semua ke 0823 27 27 5333. Dan perlu kami katakan lagi bahwa kajian remaja ini senantiasa hadir menemani sobat muslim semua di setiap hari Ahad sore di jam 4 bersama Ustaz Christian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan pada sore hari ini kita membahas tema yaitu bersatu di atas akidah yang benar. Ya, baik sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung lewat SMS atau juga WhatsApp di 0823 27 27 5333. Baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Saya punya kawan yang sudah ngaji, tapi seringkali beliau ini menuliskan status-status tentang politik Ustaz di akun media sosialnya. Ini bagaimana nasihatnya Ustaz? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, beliau mengatakan bahwa, ya, as-siyasatu laha ahluha. Politik itu ada orangnya, sudah ada orangnya, sudah ada ahlinya. Tidak semua orang berhak untuk berbicara mengenai politik. Politik itu apa sih? Sesuatu pembahasan mengenai urusan orang banyak. Bagaimana mengurusi orang, mengurusi negara, itulah siasah atau politik. Maka ketika orang sibuk dengan seorang awam, ya, seorang awam yang dia tidak menguasai permasalahan, kemudian dia membahas apa yang sebenarnya tidak dia kuasai, maka dia pertama telah terjatuh dalam, ya, berkata tanpa ilmu, dan itu suatu dosa, ya, berkata tanpa ilmu. Kemudian, ya, boleh jadi dia apa namanya di situ terdapat pelanggaran yang lain, semisal membicarakan orang tanpa kebutuhan yang benar dan lain sebagainya. Maka, ya, yang pertama kita harus sadar kapasitas diri, ya, kita ini siapa. Kalau kita misalnya sarjana di bidang kehutanan misalnya, atau bahkan master di bidang kehutanan, kalau kemudian ada permasalahan mengenai kehutanan dan kita merasa perlu untuk menjelaskan kepada orang-orang, maka silakan. Ya, Anda memang ahlinya, silakan Anda bicara sesuai dengan keahlian Anda. Namun kalau tiba-tiba ada topik tentang misalnya perminyakan, energi dan sebagainya, kemudian Anda ikut komen juga, Anda nggak kompeten di situ, berarti, ya, Anda tidak sadar kapasitas. Kemudian yang kedua, ya, min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Apa manfaatnya? Ya. Selalu kita tekankan apa manfaatnya. Kalau enggak ada manfaatnya, kalau manfaatnya sedikit, ya, dibandingkan dengan kemungkinan madharatnya, ya, ya, berarti itu kan keliru, ya. Mengorbankan kena madharat yang besar untuk suatu maslahat yang kecil atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi bagi mereka yang sekarang sibuk membicarakan politik, sibuk dengan berbagai macam analisis, ya, apalagi di dalamnya terdapat ngomongin orang, ghibah, sesama muslim, bahkan fitnah, bahkan namimah, ya. Kalau terkumpul di dalamnya berbagai macam dosa itu, apakah dia yakin akan selamat di akhirat? Ya. Yakin enggak? Anda yang katakan itu benar, bukan fitnah, Anda tidak ghibah, tidak namimah. Ya. Sehingga Anda tidak menjadi beban di akhirat nanti. Gitu ya. Jadi tolong perhatikan itu, ya, perhatikan kapasitas diri dan juga manfaatnya apa, dan ingatlah hari akhir, gitu ya. Semoga menjawab. Allah Ta'ala alam. So. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Nah Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, pendengar Radio Muslim di Jogja. Ya. Ya Ustaz, mau tanya, apakah indikatornya kalau kita sudah jatuh pada kelompok hizbiyah? Apakah dengan kita ikut suatu yayasan atau perkumpulan atau ormas, maka kita telah jatuh pada hizbi? Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Ya. Tentu tidak, ya. Sekedar bergabung di ormas itu bukan hizbiyah. Hizbiyah adalah sikap. Hizbiyah itu bukan soal apakah kita berada dalam suatu perkumpulan atau tidak, ya. Karena berkumpul itu adalah suatu keniscayaan bagi seorang bagi manusia, ya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berkumpul, ya. Misalnya yayasan YPIA ini kan perkumpulan orang juga, ya. Apakah mesti hizbiyah? Ya tentu tidak. Namun kalau dia membangun loyalitas dan permusuhan berdasarkan ormasnya, berdasarkan yayasannya, maka barulah itu hizbiyah. Jadi hizbiyah itu adalah sikap, ya. Bagaimana kita bersikap, ya, terhadap yang lain yang tidak masuk dalam perkumpulan kita, ya. Jadi bukan ini salah kaprah, ya, ketika ormas itu pasti hizbiyah, yayasan pasti hizbiyah. Ini jelas kekeliruan, ya. Karena itu suatu bentuk ta'awun, ya. Bagaimana kita saling bekerjasama mengembangkan potensi masing-masing, yang ini mungkin punya kemampuan untuk siaran, yang ini punya kemampuan untuk apa yang lain, sehingga terbentuklah satu fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat, ya, seperti Radio Muslim ini, ya. Kumpulan orang-orang juga, ya. Kalau dibilang ini perkumpulan, ya, meskipun bukan ormas, ya, bukan ormas, tapi ini perkumpulan yang, ya, sama-sama mengumpulkan semua potensi untuk kemudian memberikan manfaat kepada umat, ya. Kalau ikut misalnya Muhammadiyah, silakan, ya. Ya. Tapi ada juga ormas yang kemudian misalnya, ya, menganut satu ideologi yang menyimpang, ya, itu enggak boleh, ya. Tapi kalau untuk ormas-ormas yang, ya, katakanlah seperti itu, ya, silakan saja, ya, enggak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Ya, baik Ustaz, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Ya, mungkin sebelum kita akhiri Ustaz, ada sedikit rangkuman Ustaz dari materi kita untuk sore hari ini. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, rangkumannya adalah bahwasanya yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa persatuan itu hal yang dituntut, ya, hal yang diperintahkan, ya, sehingga bahkan ada yang ulama yang menjadikan ini sebagai salah satu prinsip dasar beragama, ya. Prinsip bersatu, ya, prinsip persatuan. Sehingga jangan sampai kita mengabaikan soal ini, ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan di antara kita, ya, dengan, ya, tadi, ya, tidak saling hasad, tidak saling dengki, tidak saling ini dan itu. Sesama muslim harus saling rukun, saling toleransi. Itulah hakikat, ya, menjaga persatuan. Namun hal itu tidak kemudian menjadikan kita tidak mengingkari kemungkaran satu sama lain, ya. Karena sebagian orang khawatir ketika dia mengingkari kemungkaran, maka dia akan dapat reaksi balik. Dia akan diserang balik, atau dia kemudian menjadi renggang dan sebagainya. Padahal ini soal bagaimana kita menyampaikan, bukan soal kita sampaikan atau tidak, namun bagaimana kita menyampaikan, ya. Pilihannya bukan soal saya sampaikan enggak, ya, gitu, tapi bagaimana cara saya menyampaikan supaya tetap bisa menjaga persatuan. Kalau sampai kita meninggalkan hal nahi mungkar, maka justru kita akan termasuk orang-orang yang seperti Yahudi, ya, yang mereka dilaknat karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga hanya terlihat bersatu saja, namun hakikatnya terpecah belah. Ya, dan kita harus bersatu di atas akidah yang benar, ya, sesuai judul dari, ya, judul dari kajian kali ini, kita harus bersatu di atas akidah salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita pelajari akidah itu yang benar seperti apa, akidah ahli sunnah itu yang seperti apa. Banyak kajian-kajian akidah ahli sunnah, ya, sekarang sudah banyak, dan kita bisa mengikuti salah satunya, ya, di kota Jogja ini maupun di luar kota,